السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله، alhamdulillah, tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan pertemuan ini kita lakukan dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi barakallahu fikum salah satu penghuni syurganya. Amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib min al-kalam at-tayyib, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan faedah zikir, manfaat zikir yang ke-34. Barakallahu fikum. Di mana barakallahu fikum? Naam, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya barakallahu fikum, naam, sebab seorang hamba barakallahu fikum mendapatkan syurga yang ada di dalam dunia ini barakallahu fikum apabila dia naam sudah terikat hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula anggota badannya yang senang dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Mungkin kalau bisa kita gambarkan barakallahu fikum, hari ini apa yang paling kita senangi? Misalnya seseorang paling menyenangi liburan, plesiran, ke pantai, ke gunung misalnya. Itu udah paling yang disenangi. Nah, seolah-olah itulah hiburan utama bagi dirinya. Nah, berbeda seorang hamba yang telah menemukan surganya di dunia. Justru rasa itu dirasakan tatkala dia melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia barakallahu fikum berbicara, penuh dengan kehati-hatian, maksudnya berbicara penuh dengan kemanfaatan, berbicara dalam rangka mengajak manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang paling dia senangi adalah anggota tubuhnya, anggota badannya bergerak untuk beribadah. Apalagi misalnya barakallahu fikum kalau majelis ta'lim menjadi hiburan utama bagi dirinya, masya Allah. Mengisi waktu, bukan mengisi waktu, barakallahu fikum, tapi apa, menjadi hiburan sebagaimana dia senang dengan jalan-jalan, dengan melihat pemandangan indah, dengan barakallahu fikum berkunjung ke pantai misalnya ataupun ke pegunungan barakallahu fikum, ke tempat yang sejuk. Bagi dirinya datang ke majlis ta'lim menuntut ilmu itu kesenangan yang luar biasa, mengalahkan kesenangan-kesenangan tadi. Maka insyaallah taala itu salah satu tanda hamba tersebut sudah mengenal ataupun memasuki syurga dunia barakallahu fikum. Jadi thalabul ilm bukan dijadikan sebagai barakallahu fikum apa, mengisi waktu luang, waktu kosong, mengisi kalau tidak sibuk datang ke majlis ta'lim, barakallahu fikum. Tidak seperti ini seorang hamba yang menemukan syurganya di dunia, tapi dia jadikan majlis ta'lim adalah majlis, ya barakallahu fikum, kesenangan bagi dirinya, ya, membuat dia semangat, membuat dia bergairah, membuat dia barakallahu fikum na'am, ya, optimis, membuat dia terus berpikir positif, membuat dia terus bersemangat dalam melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya. Nah, intinya apa? Seorang yang menemukan syurga di dunia ini, dia senang dengan ketaatan. Ketaatan itulah hiburan bagi dirinya. Ya, barakallahu fikum. Ketaatan itu, menjadi manusia yang bertakwa, itulah hiburan bagi dirinya, barakallahu fikum. Nah, itulah syurga di dunia, barakallahu fikum. Nah, baik, kita akan masuk kepada faedah yang berikutnya ataupun manfaat yang berikutnya daripada berzikir, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-khamisatu wa thalathun. Ya. Faedah yang ke-35. Anna dzikra, ya, yusayyiru al-'abda, ya, wa huwa qa'idun 'ala firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhatihi wa saqamihi wa fi hali na'imihi wa lidhatihi wa ma'ashihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa ittija'ihi wa safarihi wa iqamatihi. Ya, masyaallah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya zikir, ya, zikir itu akan menggiring seorang hamba, ya, untuk senantiasa berjalan. Ya. Nah, ya. Maksudnya apa? Zikir itu, ya, barakallahu fikum, ya, ataupun ibadah zikir itu, ya, na'am, ya, bisa dilakukan dalam kondisi apa saja. Ya, ini salah satu faedah manfaat zikir, manfaat ibadah yang namanya zikir, keutamaan zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi dibahasakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, "An-dzikra yusayyirul 'abda." Ya, sesungguhnya zikir itu, ya, bisa menggiring seorang hamba untuk berjalan, ya. Artinya apa? Terus zikir itu bisa dilakukan, ya. Dalam keadaan apa? Wa huwa qa'idun 'ala firasyih, dalam keadaan mungkin dia sedang berada di atas ranjangnya. Ya, duduk di atas ranjangnya, dia bisa berzikir di sini. Ya, barakallahu fikum, ya. Wa fi suqihi, atau dia berada di pasar. Ya, dia bisa mengamalkan amalan zikir. Ya. Wa fi halati sihhati, ataupun dalam kondisi sehat, dia bisa berzikir. Ya, barakallahu fikum. Wa saqamih, atau dalam keadaan sakitnya dia, dia juga bisa berzikir. Ya, barakallahu fikum. Wa fi hali na'imihi wa liddatihi, ya, nah, dan dalam kondisi, ya, barakallahu fikum, ya, dia mendapatkan nikmat dan kelezatan. Ya, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma'ashi, dan juga dalam tatkala dia bekerja mencari ma'isha, ya, barakallahu fikum, dia bisa berzikir. Ya, wa qiyamih, dan ketika dia berdiri juga dia bisa berzikir. Wa qu'udi, dan ketika duduk dia bisa berzikir. Ya, wa tija'in, dan tatkala dia berbaring juga dia bisa berzikir. Wa safari, tatkala dia safar juga dia bisa berzikir. Wa iqamati, dan tatkala dia tinggal mukim, dia juga bisa berzikir. Ya, barakallahu fikum, masyaallah. Ya. Ya, ini ikhwani fiddin rahimakumullah, salah satu amalan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh amalan-amalan yang lainnya. Zikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, bahkan, oh, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, berarti di kamar mandi boleh zikir? Ya, barakallahu fikum. Ya, sebelum masuk kamar mandi kita kan berzikir. Baca doa masuk kamar mandi. Ya. Demikian pula keluar kamar mandi. Ya, barakallahu fikum. Naam, kita apa? Kita baca doa keluar kamar mandi, dan di dalam kamar mandi, ya. Ya, kita ketahui bersama makna zikir bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ya, menjaga diri di dalam kamar mandi. Ya. Untuk apa? Tetap, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kalau dalam kamar mandi kan, ya, tempatnya syaitan, ya, banyak godaan. Ya, barakallahu fikum. Naam, sehingga kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak, dan tanpa mengucapkan dengan lisan. Ya, tapi hati dan pikiran, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi apapun, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan bekerja, ya, dalam keadaan kita barakallahu fikum, na'am, ya, barakallahu fikum berdiri, duduk, berbaring, ya. Nah, bahkan dalam keadaan sekarat pun ataupun barakallahu fikum, na'am dalam keadaan sekarat, ya, kita bisa berzikir mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya, selama kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah keutamaan daripada zikir, dia bisa dilakukan di mana saja. Ya. Mungkin tatkala berkendara, naik motor, ya, apalagi kalau naik motor sendiri, itu hati-hati ya. Biasanya ya syaitan ingin gonceng belakang ini. Ikut menggoda dia. Ya. Nah, diingatkan memori-memori lalu, mungkin apa? Barakallahu fikum, ya. Mungkin ketika lewat sebuah warung misalnya ada suara musik. Wah, musik ini kita kenal nih zaman dulu, ya. Pas lewat udah coba kamu lantunkan musik tadi. Ya, barakallahu fikum. Maka zikir. Ya. Ganti itu dengan zikir. Ya, lawan itu dengan zikir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi zikir bisa dilakukan kapan saja dan bisa manfaatnya apa? Bisa mencegah hawa nafsu, bisa mencegah godaan syaitan, ya, yang akan menjerumuskan kita, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Falaisa fil a'mali syai'un ya'ummul awqata wal ahwala mithlah." Ya. Maka tidak ada ya suatu amalan, ya, suatu amalan-amalan pun, ya, yang lebih mencakup, ya, setiap waktu dan kondisi seperti zikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, sudah kita sebutkan tadi, ya. Ya, tidak ada suatu amalan pun yang bisa mencakup seluruh waktu, bisa dilakukan kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ya, tidak ada yang seperti itu seperti zikir, kecuali zikir. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau sholat kan sholat, nggak bisa dong kita kalau barakallahu fikum na'am di kamar mandi sholat, itu nggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi zikir, ya, zikir adalah amalan yang bisa dilakukan, amalan yang spesial, yang utama, bisa dilakukan di kapan saja, barakallahu fikum. Hatta annahu yusayyirul 'abda wa huwa na'imun 'ala firasyih. Ya, hingga zikir itu, ya, bisa menjalankan ataupun bisa dilakukan seorang hamba padahal dia dalam kondisi apa? Tidur di atas ranjangnya. Ya. Dalam keadaan tidur pun dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diawali dengan doa sebelum tidur, ya, barakallahu fikum. Nah, itu kan start awal yang bagus, doa sebelum tidur agar apa? Mengkondisikan nanti perjalanan tidur kita. Ya. Agar tidur kita bermanfaat. Agar tidur kita dihiasi dengan apa? Ya, kebaikan demi kebaikan. Agar tidur kita berpahala. Ya, barakallahu fikum. Ya, apalagi misalnya malam ya mau tidur, ya, doa sebelum tidur dan niat aku harus bangun ya sebelum subuh misalnya. Sudah bertekad ini, sudah ada niat, masya Allah. Ya, Allah akan jaga insya Allah orang yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau sudah bertekad seperti itu, ya, Allah akan bantu untuk dia bangun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berbeda halnya, ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, seorang hamba, ya, yang dia tidur, ya, barakallahu fikum, ya, tapi enggak ada niat untuk apa? Untuk salat subuh di waktunya. Jadi dia tidur, niatnya apa? Niatnya pokoknya saya sholat subuh kapan saya bangun, ya, kapan saya bangun, jam berapapun saya bangun, disitulah saya sholat subuh. Ya, barakallahu fikum. Ini sering, nasihat ini sering disampaikan kepada para santri ini. Biasanya kalau di pondok kan disiplin, ya, kalau liburan wah bebas, ya, pokoknya wah ini kan lagi liburan, pokoknya bangun subuh ya terserah saya, mumpung libur kok. ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya, ketika dia bangun, dia niatnya sudah seperti itu. Ya. Jadi tidak ada usaha, tidak ada niatan untuk bangun di waktu subuh, untuk sholat subuh. Jadi ketika dia bangun jam 10, misalnya jam 10 pagi, udah dia sholat subuh di situ. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini sholatnya tidak sah. Tidak sah. Sholat subuhnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah direncanakan. Sudah diniatkan, niatnya itu sudah tidak betul. Ya. Padahal ya, sholat itu harus ada di waktu-waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sholat subuhnya tadi tidak sah. Kenapa? Karena sudah dikondisikan. Dia niatnya memang bukan sholat subuh di awal waktu ataupun di waktu subuh, bukan. Tapi terserah nanti kapan saya bangun. Mau jam 8, jam 9, jam 10, apalagi mendekati zuhur. Ya, barakallahu. Niatnya sudah seperti itu. Ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka sholat subuhnya tidak sah. Ya, barakallahu fikum. Nih, hati-hati ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, fa yasbiqul qa'ima ma'al ghaflati wa yasbihu hadha an-na'im wa qad qata'a wa qad qata'a raqib. Raqib. Naam. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, orang yang tidur dengan zikir tadi, dia akan mendahului orang yang bangun dalam keadaan lalai. Ya. Jadi orang yang bangun tapi dia lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama. Ya. Daripada apa? Lebih utama dengan siapa? Orang yang tidur tapi dia berzikir. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal orang yang bangun kan dia bisa beraktivitas, tapi aktivitasnya dihiasi dan kelalaian. Orang yang tidur, dia tidak bisa beraktivitas karena dia mau tidur ini. Tapi dia hiasi dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada orang yang bangun, ya, yang beraktivitas tapi dengan kelalaian. Ya, barakallahu fikum. Fa yasbihu hadan na'im wa qad qata'a ar-raqab. Ya. Maka jadilah orang yang tidur ini, ya, barakallahu fikum, ya, dia tiba dari perjalanannya wa huwa mustalqin ala firasyi, padahal dia dalam kondisi ya terbaring di atas ranjangnya. Nah, ini bahasa-bahasa kiasan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Maksudnya apa? Ya, orang yang tertidur ini, ya, dia bisa menyelesaikan perjalanannya. Maksudnya apa? Amalan-amalan yang dilakukannya itu bisa disempurnakan walaupun dengan tidur. Ya. Berbeda dengan orang yang qa'im, orang yang bangun, orang yang tidak tertidur tapi dengan kelalaian. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa yusbihu dzalika al-qa'im al-ghafil fi saqatil raqab." Ya. Nah. Dan jadilah orang yang bangun, ya, dalam keadaan lalai, dia bangun dalam keadaan, maksudnya orang yang bangun tadi dalam keadaan lalai, ya, barakallahu fikum, ya, fi saqatir raqab, maka teruslah dia masih dalam perjalanan, artinya dia belum tiba ini, belum sempurna amalannya, belum menyempurnakan amalannya, tidak meraih keutamaan-keutamaan yang harusnya tatkala dia bangun itu dia bisa meraihnya, tapi malah kalah dengan orang yang tidur, ini maksudnya. Ya. Malah kalah dengan orang yang tidur. Orang yang tidur mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidurnya dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia tidak bergerak, tidur, tapi amalannya bisa sampai, bisa selesai. Ya. Dalam hari itu misalnya. Ya, dibandingkan dengan orang yang bangun, apalagi misalnya begadang, ya, barakallahu, begadangnya juga nonton bola misalnya, barakallahu fikum. Ya, na'am. Ya, bukan sholat malam ataupun bahkan barakallahu fikum tidak sholat subuh. Ya, na'am. Ya, mana lebih utama? Jelas orang yang tidur di awal malam, barakallahu fikum, dalam keadaan dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, demikianlah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Artinya apa, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah? Ya, orang yang mampu seperti itu memang orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang mampu memanfaatkan waktunya, ya, 24 jam dalam sehari untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memang ini orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari kalimat ini apa? Kalau kita sudah tahu ini, kita berusaha sekuat tenaga ingin menjadi orang tersebut, tapi kalau kita bukan pilihan Allah, maka kita tidak akan mampu. Ya, walaupun ya barakallahu fikum kita ya banting tulang, peras keringat untuk berusaha, tapi ini Allah tidak pilih kita. Ya, barakallahu. Sehingga apa? Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah agar Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, tidak lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memilih kita, ya, untuk terus istiqamah di atas mengingatnya sampai ajal menjemput kita, barakallahu fikum, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan wa ruqiya an rajulin min al-ibad, ya, dan telah dihikayatkan, diceritakan dari seorang ahli ibadah, ya, annahu nazala bi rajulin min al-ibad dhaifan, bahasanya ahli ibadah ini dia nazala, dia berhenti, dia turun, maksudnya dia bermalam, ya, dia singgah, ya. Ya, di rumah seorang laki-laki, di rumah seseorang sebagai tamu. Jadi ahli ibadah ini sedang melakukan safar, tiba-tiba dia singgah di rumah seseorang, posisinya sebagai tamu, disambut sebagai tamu oleh tuan rumah tadi. Ya. Faqama al-'abidu laylahu yusalli. Ya. Maka ahli ibadah tersebut pun bangun di malam hari untuk apa? Untuk salat. Salat malam. Ya. Wa dzalika ar-rajul mustalqin ala firasyih. Sementara tuan rumah, ya, tuan rumah tadi apa? Dia tetap berbaring, ya, di atas ranjangnya tetap tidur. Ya, ahli ibadah ini, ya, dia, ya, musafir statusnya, singgah di rumah seseorang, ya, tetap salat malam, masyaallah. Ya. Tapi tuan rumah apa? Tuan rumah terus dengan tidurnya. Ya, barakallahu fikum. Falamma asbaha qala lahu al-'abid, ya, maka tatkala keduanya sudah memasuki waktu pagi, artinya sudah pagi datang, ya, keduanya sudah memasuki waktu pagi, qala lahu al-'abid, ya, ahli ibadah itu berkata kepada tuan rumah tadi, apa katanya? Sabaqaka ar-raqb, ya, nah, katanya, ya, barakallahu fikum, kamu itu telah ditinggal oleh rombongan, ataupun rombongan itu telah mendahului kamu. Ini kan bahasa-bahasa kisah. Maksudnya apa? Maksud dari ahli ibadah ini, ya, kamu itu kok, kalau kita bahasakan kok malas, ya. Ini lu aku lo, ya, bangun, ya, sholat malam, ya, kamu tuh udah ketinggalan jauh amal ibadahmu, ya. Kamu tuh nggak semangat ibadah. Kamu tuh gak semangat memanfaatkan hidup ini untuk beribadah. Ya. Aku loh, bangun sholat malam, padahal aku musafir loh ini. Kamu orang yang, aku capek, lelah melakukan perjalanan, tapi aku bisa bangkit sholat malam. Sementara kamu orang yang mukim, tapi malas untuk bangun sholat malam. Ya, masya Allah. Ya. Auqama qala, atau sebagaimana yang dia katakan. Ya. Faqala, maka dijawablah atau berkatalah tuan rumah tadi, laisa sya'nu fi man bata laylahu musafiran wa asbaha ma'ar rakab, asya'nu fi man bata ala firashih wa asbaha qad qata'ar rakab. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata tuan rumah tadi apa? Ya, bukan suatu hal yang penting, ya, bukan suatu masalah, ya, enggak menjadi masalah pada seseorang yang bermalam sebagai musafir dengan sholat malam, lalu di pagi harinya ya, barakallahu fikum, dia tetap berada bersama rombongan. Maksudnya dia enggak ketinggalan rombongan. Rombongan di sini kiasan apa? Ibadah, amalan ibadah. Ketaatan. Dia terus bersama, dia terus bisa melakukan ketaatan. Jadi dia enggak ketinggalan amalan-amalan yang utama tadi. Dia terus bisa bersama ketaatan. Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum, ya. Lalu di pagi hari, ya, orang yang musafir tadi tetap bersama rombongan, bukan ini masalahnya. Tapi asy'anu yang mesti diperhatikan, ya. Kalau musafir barakallahu fikum, dia melakukan perjalanan, ya, kemudian dia tetap melakukan ibadah, ya, itu bagus maksudnya gitu, itu bagus. Tapi bukan ini persoalannya, ya. Fi man baqa ala firasyi wa asbaha qad qata' ar-raqab, ya. Orang yang bermalam, ya, di atas ranjangnya, ya, lalu di pagi hari dia sudah menyelesaikan perjalanannya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dia ingin mengatakan, ya, bahwasanya orang yang enggak bangun malam memang dia. Ya. Dia tidak bangun malam memang. Dia tidak sholat malam, dia tertidur. Tapi di pagi hari dia sudah menyelesaikan perjalanannya. Sementara tadi apa? Masih bersama rombongan, masih dalam perjalanan. Tapi dia sudah menyelesaikan perjalanan. Orang yang tidur tadi bisa menyelesaikan perjalanan. Nah, maka mungkin kita bisa gambarkan sebuah contoh barakallahu fikum, ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya barakallahu fikum, ya. Seorang hamba, ya, yang dia tertidur, ya. Walaupun dia tidak melakukan bangkit untuk sholat malam, ya, tapi dia mengawali tidurnya dengan zikir. Dia niatkan barakallahu fikum tidurnya itu agar apa? Agar bisa mengembalikan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak riya dengan ibadahnya. Ya. Berbeda tadi dengan ahli ibadah. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan ahli ibadah tadi. Dia bangun, dia bangkit, dia katakan kepada tuan rumah melalui sindiran. Maksudnya dia ingin pamer, aku loh bangun malam, sholat malam, kok kamu malah tidur-tiduran? Orang yang tertidur tadi, dia selamat dari penyakit riya ini. Nah, ini maksudnya, tergambar ya. Dia dikatakan bisa menyelesaikan, menyempurnakan amalannya, kenapa? Dia terhindar dari penyakit riya tadi. Adapun orang yang ahli ibadah tadi, dia bangun, bangkit, sholat malam, tapi dia ceritakan ibadahnya. Ya. Tujuannya apa? Untuk riya, ingin dipuji. Ya, barakallahu fikum. Maka dia masih berputar di situ saja, belum sampai, belum tiba, belum menyelesaikan perjalanannya. Tapi orang yang tertidur tadi, karena dia terjaga, terselamatkan dari riya, dia bisa barakallahu fikum, na'am, ya, menyelesaikan amalan solehnya barakallahu fikum, terselamatkan amalan solehnya barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu gambarannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi maksudnya bukan, oh kalau begitu enggak usah bangun malam aja Ustaz ya. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya kalau dibandingkan ada dua keadaan. Seorang yang bangun malam, salat malam, tapi dia memamerkan salat malamnya, padahal salat malam itu salat yang sangat rahasia. Itu bisa menjadi terapi ikhlas. Ya. Kepada Allah, menerapi ikhlas kita. Salat malam salah satu tips kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena tatkala salat malam itu kan kita berusaha bangkit, bangun. Ya. Dan bangunnya kita itu enggak ada yang lihat. Ya, barakallahu fikum. Sendiri kita. Ya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beribadah lagi ketika malam itu. Ya. Enggak ada yang muji kita, enggak ada yang lihat kita. Ya. Tapi barakallahu fikum, salat malam yang sudah Allah atur sedemikian rupa agar bisa menjaga keikhlasan, tiba-tiba tulis di WA group, woi bangun woi, ataupun ayo bangun sholat malam, itu kan maksudnya apa? Dia ingin kasih tahu dia itu udah bangun, walaupun ingin ngajak, tapi dia mengisyaratkan aku loh udah bangun. Ya, jadi dengan bahasa, dengan maksudnya apa? Dengan menginformasikan. Jadi nanti orang yang bangun pagi lihat WA, wih jam 1 si fulan udah bangun, masya Allah dia sholat malam, wah hebat betul dia. Nah, besok dia menunggu ini komentar ini, masya Allah kamu bisa ya bangun sholat malam, oh aduh ya, ya gitulah. Nah, ya, padahal engkau diam saja, tidak engkau ceritakan. Jadi terkadang orang Masya Allah. Ya, ya ini sering terjadi ya. Misal di grup-grup WA gitu, ya, sholat malam, ya diinfokan dia, yuk sholat-sholat engkau sendiri, silakan sholat. Kalau engkau menasehati, jangan waktu di momen itu. Nasehati misalnya di majelis ilmu seperti ini, ataupun di luar jam-jam sholat malam. Ya. Nasehati dia, tapi tatkala engkau bangun, itu Allah sudah merahasiakan sholat itu. Jadi engkau betul-betul hanya engkau dengan Allah. Jangan engkau bicarakan, jangan engkau sebarkan, agar menjaga keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Ya, jaga keikhlasan itu. Ya, barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Orang ngirim WA, maksudnya bagus sih maksudnya untuk membangunkan teman-teman. Tapi apa maksudnya? Orang yang sudah tidur kok, apalagi itu di WA, ya ngirim pesan ke grup, misalnya. Ya orang grup mana ada yang baca malam-malam seperti itu? Tentu kan dia akan menunggu nanti pagi, pasti dibaca ini. Pasti lihat jam kirimnya, wih jam 1, masya Allah, ya. Walaupun nggak ada komentar dia tahu, ya. Biar orang tahu saya itu bangun malam, nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah ini banyak terjadi kesalahan ini barakallahu fikum. Padahal sholat malam sudah Allah jaga agar dia melatih keikhlasan. Demikian pula Allah berikan di waktu sepertiga malam terakhir itu ada tempat engkau ya berserah diri kepada Allah, tempat engkau mengadu kepada Allah, tempat engkau curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat engkau meminta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang tahu, hanya dirimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan engkau pamerkan, jangan kau hancurkan momen keikhlasan ini. Kalau di sepertiga malam terakhir saja kita tidak mampu ikhlas, lalu bagaimana dengan amalan ibadah yang lainnya yang dilihat oleh orang lain? Ya, barakallahu fikum. Ya subhanallah. Ya, amalan sedekah kita, amalan infak kita, ya barakallahu fikum, amalan salat fardhiyah kita, salat lima waktu kita sehari-hari yang bisa dilihat oleh orang lain, ya. Kalau sholat malam saja kita mau pamer, ya, lalu bagaimana dengan amal-amal yang lain? Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan yang akan pesan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim menyebutkan sebuah kisah tentang ahli ibadah dan orang yang mukim, yang tinggal, yang menjamu ahli ibadah itu sebagai tamu. Ahli ibadah ini dia sholat malam, tapi si tuan rumah dia tidak sholat malam. Ya, tapi yang lebih utama tentunya barakallahu fikum dalam kondisi seperti ini lebih utama si tuan rumah. Kenapa? Dia tidak memamerkan ibadahnya, tapi si ahli ibadah ini dia memamerkan ibadahnya. Dia terjerat dengan penyakit riya. Adapun si tuan rumah ini terselamatkan dari penyakit riya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.